Ibtida' bin nakirah, bukannya juz bin nakirah, tapi ibtida' bin nakirah. Malam ma masdariyah dzarfiyah lam harfun nafin wa harfun nafin wa jazmin wa qalbin tufid fi'il mudhari majzum bil lam wa amdu jazmihi sukun. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustain bihi jawazan taqdiruhu hiya. Ya udila, ya uru ila nakirah. Ya, jumlah tufid ataupun tufid itu fi mahali apa? Ah betul, terus ka'inda ya. Ka'inda jar majrur al-kaf harfu jarin inda. Ya, seperti biasa bagaimana cara mi'rabnya? Ada huruf jar yang masuk kepada jumlah, ha? Gimana? Ainda dorof. Kaf, gimana kaf? Kaf is harfu jarin. Jaro liqaulin mahdhuf, ya seperti itu. Kaf, jaro, mengajarkan liqaulin mahdhuf. Mengajarkan liqaulin mahdhuf, kemudian? Ainda dorofu, dorofu makan. Ya. Mansub, wa antu nasmi fathah. Ya. Wa hu mudhaf, zaidin mudhafun ilaih. Wa antu jarihi al-kasrah. Terus? Namira. Al-dharaf ini sini? Jumlah atau syibu? Wa syibul jumlah fi mahali. Ya. Fi mahali? Fi mahali rafin khobar. Khobar apa? Khobar muqaddam. Muqaddam. Namira. Mubtada ma'akhor. Marfu al-rafi dhammah. Ya. Masukina lil waqaf. Ya. Kalau untuk terus al-jar wal majrur min kaf wa ma ba'da. Fi mahali apa? Fi mahali jarin. Fi mahali? Fi mahali nasbin. Sebagai maf'ul litufid. Apa? Tadi itu ka'inda zaidin namirah. Itulah ka'inda zaidin namirah. I'rabnya bagaimana? Ka'inda zaidin namirah. Maqul, maqul qawl. Enggak, dari ka'nya. Kalau inda zaidin namirah, ya maqul qawl itu. Pada maknanya nasabnya ka'indanya, dari ka'nya. Ka'inda yang majrur kan? Kaf dengan al-qawl yang mahdhuf itu. Pada maknanya apa? Rafa sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Ya, kalau indahnya iya. Maqul qaul. Pada hal ini nasab, tapi dari saya tanya, yang saya tanyakan kaindahnya. Kaindahnya. Ya tadi inda Zaidin Namirah. Kalau antum jadikan atau antum pilih pendapat yang mengatakan bahwasanya khabarnya itu yang mahdhuf, maka dikatakan apa? Syibhu jumlah. Apa? Muta'alliq bi khabarin mahdhuf gitu. Kalau antum jadikan apa? Khabarnya kain itu. Syibu jumlah muta'alik di khabarin mahdhuf. Tapi kalau untuk jadikannya cuma khabar juga apa sih. Ya. Inda zaidin dhorof di sini kan muta'alik dengan yang mahdhuf. Khabar. Berarti inda zaidin khabar. Ya. Sudah kita lewatkan kan. Ya. Wahal fatan fikum fa makhillun lana wa rajulun minal kirami indana. Ah, wahal fatan fikum fa makhillun lana. Itu aja. Al-waw harful antaf. Wahal harf istifham mabniun ala sukun. Fatan mubtada wa alamat rafihi adhammah al-muqaddara ala al-alif manamin duriyat ta'adhur. Fikum jar majrur muta'alliqun bimahdhuf khabarul mubtada. Fikum khabar mubtada. Ya. Fikum jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada atau muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Ya. Kalau antum jadikan khabarnya itu kain. Fama khillun lana. Setelahnya ya Rab dulu lah. Saya kebagian ya Rab semua ya. Fa harful atof. Ma ma isim usul. Hah? Ma nafiyah. Ma nafiyah ya, hadir ya kemarin tak. Gak boleh, gak bisa. Kalau hadir tetap harus bisa jawabnya. Karena sendiri gak hadir ya. Ma nafiyah khilun. Ma nafiyah khilun. Khilun mubtada. Mubtada. Terus lana jar majrur muta'alliq. Oh, baca di bawah lama. Jar majrur muta. Jar majrur muta'alliq bi muta'alliq bi mahdhuf. Khabar. Khabar bi mahdhufin khabar. Wa rajulun minal kirami indana. Lanjut setelahnya. Wa rajulun wa harf atfin mabniun ala al-fathi la mahalla lil i'rab. Rajulun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih min al-kirami jar majur min harfu jarin mabniun ala al-sukuni di sini fathahnya hurrika ya min al-tikoi sakinain al-kirami isim majur wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu ala akhirih indana al-jaru wal majrur al-jaru wal majrur apa fi ta'alikun Muta'alik di Mahdufin Tadiru Istaqarru Hah? Rajulun Apa? Muta'alik di Mahduf sebagai apa Arabnya? Minal kiram? Khobar Liru Sifat bagi Rajulun Ya, sibuk jumlah dia datang setelah nakira sifat Muta'alik di Mahduf sifat di Rajul Ya, indana Indana daruf Terus? Makan منصوب علامة نصبه الفتح داخره على آخره وهو مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه شبه بجملة ataupun ظرف هنا شبه بجملة شبه بجملة ظرف في محل رفع خبر في محل رفع خبر ataupun تعلق محذوف خبر متعلق شو kan ya شبه بجملة itu dengannya mahdhuf sudah kita lewatkan barusan itu ya i'rabnya ya silakanlah dipilih yang mudah saja Antum langsung katakan indana di sini apa syibu jumlah ya muta'alliq bi mahdhuf sebagai khabar boleh atau muta'alliq bi khabarin mahdhuf kalau antum pilih yang menjadi khabar itu adalah apa yang mahdhuf itu wa ra'batun fil khairi khairun ya setelahnya wa ra'batun al wawu asin wa ra'bah mubtada marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره في الخير في حرف جر الجار والمجرور يا في الخير الجار والمجرور الجار والمجرور في حرف في الخير جاء الجار والمجرور في حرف جر والخير مجرور بحرف الجر بفي ترس وعلامة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره خير خير مبتدا مرفوع ها او مبتدا خير خبر خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يا وعمل وعمل بر يزين gantikan وعمل وعمل بر يزين وعمل مبتدا واو وحرف عطف عمل amal mubtada wa mudhaf marfu' di dulu mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhamma iya wasukina lil waqaf terus bahwa mudhaf birin mudhaf ilaih yazinu fi'lun mudhari'un mudhaf ilaih majrur majrur kalau mau disukin ambil mudhaf alamatu jarihi wa alamatu jarihi al-kasrah iya Yazinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat rafi'i ad-dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila bir hah oh bir yang dekat aja ya amal yang dibahas itu mudhofnya bukan mudhof ilainya amal terus jumlah ya jumlah wa, fi'liyah wa jumlah fi'liyah fi mahli rafin khobar ya apa artinya wa amalu birin yazin dan dia beramal dan amalan baik sebagai perhiasan ah kelebihan makanya amalu birin yazin amalan yang baik itu yazin membuat indah gak ada dianya wali qusma lam yuqal lah tanya wali qusma lam yuqal alwaw harfu atfin allamu lamul amr yuqas fi'il mudhari mughayyir sighah ya majzum bi lamil amr wa lam jazmi sukun dhahirah ala akhiri ma isim mausul fi mahalli nasb maf'ul bih ya ha tawan apa lebih yuqas berarti mughayyir sighah berarti ma ya ma naib fa'il naib fa'il ya fi mahal rafi naib fa'il terus lam lam atau ma di sini ma apa isim mausul betul enggak isim mausul